kwani mnataka majozi aje ama nini? Nye hamialii, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii, haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigii, hivi sasema itabida ongee na mimi kini hanisikii. Subiri, mimi kweli sitaweza, unani fili kinuwezi kunyonesha. Sasa mimi nikisi unanipenda, hukunambia endo mana nilienda. Bila